dia pun senyum membikin hati tergoda bertanya-tanya dia punya siapa. Siapa tahu malam ada kita mau masuk tengah. Sayang kau sungguh manis, bikin saya tertarik. Sungguh manis, bikin saya tertarik.